بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. باب. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan apabila dua kelompok minal mu'minin dari kaum mu'minin, iqtatalu, saling berperang, saling membunuh, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fasammahumul mu'minin, maka Allah Azza wa Jal menamai mereka dengan sebutan mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua kelompok dari kaum mu'minin. Ya, baik. Jadi maksud daripada bab ini bahwa mereka yang berbuat dosa besar, di antaranya adalah membunuh, masih mukmin. Artinya dia tidak dianggap keluar dari Islamnya dengan dosa besar tersebut. Ini membantah siapa? Hah? Siapa? Siddiq? Murji'ah? Siapa? Qalun? Al-Khawarij dan Mu'tazilah, atau disebut mereka dengan Al-Wa'idiyah. Ya. Dan ini seperti bab-bab yang sebelumnya, ya. Masih Al-Bukhari rahimahullah fokus pada masalah ini bahwa dosa terkadang disebut dengan istilah kufur, tapi bukan artinya kufur yang membuat murtad. Termasuk ini, ya, dosa membunuh itu disebut sebagai dosa kekafiran, kufrun, tapi bukan kekafiran yang membuat murtad, ya. Karena Allah Azza wa Jalla masih menyebut mereka dengan apa, istilah mukmini. Baik. Jadi dosa besar dan sangat besar, tapi masih belum keluar dari Islam. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak. Abdurrahman ibn al-Mubarak al-Aishi al-Basri. العيشي البصري Sikatun akhrajalahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Sikatun akhrajalahu man? Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. An-Nasa'i apa ramuznya bagi apa An-Nasa'i? Naam, siapa yang ingat? Siapa? Nasa'i pakai huruf apa? Sin. Ya. Abu Dawud antum apa? Ramuznya apa Abu Dawud? Dal. Naam. Abu Dawud Nasa'i. Abu Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Siqatun sabtun faqih. Siqatun sabtun faqih. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Tahu akhrajalahu al-jama'ah. Siqatun sabtun faqih. Akhrajalahu al-jama'ah. Derajat ta'dil keberapa? Faisal. Siqatun sabtun faqih. Dua apa satu? Dua. Dua. Baik, Hasan. Walaupun agak ragu-ragu. Yang mantap. Kalau mukarrar terulangi, maka darajat tsaniyah. Derajat kedua. Derajat pertama yaitu apa? Sahabiyun. Sikatun sabtun faqih. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ini juga termasuk ulama yang masyhur. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Sikatun sabtun hujjatun min kibaril fuqaha wal 'ibbad. Luar biasa ya. Sikatun sabtun hujjah min kibaril fuqaha al 'ibbad. Min kibaril fuqaha al 'ibbad wal 'ibbad. Ya. Ini Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Apa makna hujjah? Hujjah itu ya hujjah, sehingga seolah-olah dia sebagai barometer dalam bab hifdzul hadis. Misalnya ada para rawi yang berselisih. Fulan mengatakan begini, fulan mengatakan begini. Coba Ayyub mengatakan bagaimana? Oh, Ayyub mengatakan begini. Oh, berarti yang benar yang seperti Ayyub. Nah, ini makna hujjah. Jadi seolah-olah menjadi apa? Barometer bagi yang lain. Ini sudah derajat ta'dil yang sangat tinggi, disebut hujjah. Ya. Fikatun sabtun hujjah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu al-jama'ah. Wa Yunus. Yunus huwa Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid ibn Dinar. Ya, Yunus ibn Ubaid ibn Dinar. Yunus bin Ubaid bin Dinar Al-Basri, Thiqatun, Sabtun, Fadilun, Wari'un. Thiqatun, Sabtun, Fadilun, Wari'un. Ya, Thiqah, terpercaya. Sabtun, kokoh. Fadil, seorang yang utama. Wari', ya, punya sifat wara'. Akhrajalahu al-jama'ah. Ini juga luar biasa, ya. Di sini ada dalam sanad ini ada Ibnu Dirham dan Ibnu Dinar. Hamad bin Zaid bin Dirham. Ini Yunus meriwayatkan dari Yunus ibn Ubaid bin Dinar. Al-Hasan. Al-Hasan ibni Abi al-Hasan. Al-Hasan ibni Abi al-Hasan al-Basri. Ya, ini yang sering kita dengar namanya Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Al-Hasan ibnu Abi al-Hasan. Abi al-Hasan namanya siapa? Namanya Yasar. Yasar, jadi Al-Hasan bin Yasar sebetulnya begitu. Al-Hasan bin Yasar sebetulnya seperti itu, cuma lebih terkenal dengan Al-Hasan ibnu Abi al-Hasan. Ya, Al-Hasan ibnu Abi al-Hasan al-Basri, Thiqatun faqih, Thiqatun faqihun fadilun, masyhur. Thiqatun faqihun fadilun, masyhur. أخرج له الجماعة عن الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس مخضرم ثقة. مخضرم ثقة. مخضرم ثقة. مخضرم adalah apa? Yang أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Tapi tidak bertemu Nabi. Ya. Mukhadram, beliau hidup di zaman Nabi SAW, cuma tidak bertemu Nabi SAW. Kalau bertemu Nabi, dia jadi sahabat. Kalau bertemu Nabi, jadi sahabat. Karena enggak bertemu Nabi dan hidup di zaman itu, disebut mukhadram. Ya, dia yakni secara riwayat seperti tabi'in. Secara riwayat seperti tabi'in. Baik. Thiqatun akhraja lahu al-jama'ah. Akhraja lahu al-jama'ah. Ashabul kutub as-sittah. Baik. Nah, ini sanad Al-Bukhari rahimahullah. Kita lihat semuanya dari para thiqat, asbat. Nah, dan di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah ada latifah, ada sanad yang unik, yaitu di sini ada 3 tabi'in yang berturut-turut, ya, 3 tabi'in, satu meriwayatkan dari yang lain. Mulai dari ya Al-Ahnaf bin Qais, dia muhadram, tapi secara riwayat disebut atau dianggap seperti tabi'in, ya. Kemudian Al-Hasan tabi'in, dari kalangan tabi'in. Ayyub juga dari kalangan tabi'in. Ya, jadi di sini ada 3 tabi'in. Ya, dan ini penting kita jadikan contoh juga bahwa dalam bab apa? Dalam bab mursal. Ulama mengatakan apa? Yang rajih kalau mursal tidak diterima riwayatnya. Mursal dhaif. Kenapa? Karena bisa jadi tabi'in itu enggak meriwayatkan dari sahabat. Contohnya ini, ya. Contohnya ini. Mursal itu yang bagaimana? Mursal itu seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah atau fa'ala Rasulullah. Rasulullah berbuat begini, Rasulullah bersabda begini. Seorang tabi'in yang mengatakan. Ya. Ini dihukumi apa? Dhaif. Kenapa dihukumi dhaif? Karena bisa jadi dia meriwayatkan dari tabi'in juga. Dan tabi'in ada yang dhaif, ada yang thiqah. Nah, ini contohnya. Ada tiga tabi'in berurutan. Ya. Berarti kalau definisi mursal itu wa mursalun minhu sahabi yusaqab, dan mursal itu adalah yang tidak ada sahabatnya. Ini definisi yang marjuh, ya. Karena kalau mursal itu hanya sahabat yang tidak ada, ya enggak ada masalah. Tidak disebut sahabatnya, jelas. Kalau memang hanya sahabat yang tidak disebut, tetap bisa kita terima. Karena sahabat semuanya udul, semuanya bisa diterima riwayatnya. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa mursal bukan hanya sahabat yang dihilangkan. Bisa jadi mursal di samping sahabat yang dihilangkan juga tabi'in. Maka dari itu yang rajih mursal adalah dhaif. Ya, dhaif. Selanjutnya qala Al-Ahnab bin Qais mengatakan qala dhahabtu li ansur hadzal rajul. Saya pergi untuk membantu, untuk menolong orang ini. Siapa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam kasus apa? Yaitu Yaumal Jamal, pada peperangan Al-Jamal. Ya. Perang Jamal. Waqa'atu Al-Jamal. Yaumal Jamal. Itu apa Yaumul Jamal? Jamal artinya apa? Unta. Ya. Kalau Jamal indah. Kalau Jamal unta. Kenapa disebut kejadian itu kejadian Yaumal Jamal? Kejadian itu adalah ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah berangkat ke Basrah, ke Kufah, ya, ingin bertemu Ali radhiyallahu anhu, karena yakni terjadi kekacauan ketika itu, ya. Aisyah pergi radhiyallahu anha bersama Talhah dan Zubair. Ini pimpinannya, yang lainnya pengikut-pengikutnya banyak. Pergi untuk menemui Ali radhiyallahu anhu membahas masalah yang terjadi ketika itu, kekacauan-kekacauan. Walhasil bertemu dan berunding, dan terjadi perundingan yang baik. Tapi ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahat yang menyusup di tengah-tengah pasukan, di tengah-tengah pasukan ketika itu. Ya, pasukan Ali disusupi oleh orang-orang jahat. Kemudian setelah mereka berunding dan ada kesepakatan yang baik, tiba-tiba penyusup-penyusup itu membuat kekacauan, sehingga seolah-olah terjadi peperangan, dan terjadilah peperangan. Disangka ya ada pertempuran, akhirnya saling menyerang antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing mengira kok seperti ini menyerang, yang lain juga begitu. Akhirnya disangka sudah saling menyerang dan terjadilah iktital, peperangan. Nah, ini gara-garanya bukan Ali, bukan Aisyah radhiyallahu anhum, bukan sahabat-sahabat mulia, tapi gara-garanya siapa? Para penyusup itu, orang-orang jahat itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika itu naik unta. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu naik apa? Unta. Maka disebutlah kejadian itu dengan Yaumal Jamal. Ya, atau Waqa'atu Al-Jamal. Ya. Nah, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah mengatakan, "Zahabtu li ansura hadzal rajul." Aku pergi ingin membantu orang ini, yaitu Ali radhiyallahu anhu. "Balaqiyani Abu Bakrah." Maka Abu Bakrah berjumpa denganku. "Faqal." Lalu Abu Bakrah mengatakan, "Aina turid?" Kemana kamu hendak pergi? "Ahnaf ibn Qais." Mau kemana engkau? "Qultu ansur hadzal rajul." Saya akan pergi membantu orang ini, membantu Ali radhiyallahu anhu. Qala, maka Abu Bakrah mengatakan, "Irji', kembali. Tidak usah. Tidak usah ikut-ikutan. Pulang saja kamu." "Kenapa?" "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar." Bila dua orang muslim iltaqa, bertemu, bisayfaihima, dengan pedang masing-masing keduanya, fal qatil, maka sang pembunuh, wal maqtul, yang terbunuh, dan yang terbunuh, finnar, masuk neraka, berada di neraka. Sang pembunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. "Faqultu ya Rasulullah." Maka aku berkata, Abu Bakrah bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ini terkait dengan si pembunuh. Yani si pembunuh jelas dia dimasukkan neraka karena ya membunuh, dosa besar. "Fama balul maqtul?" Bagaimana dengan yang terbunuh ya Rasulullah, kok juga ikut masuk neraka? Maksudnya begitu. "Fama balul maqtul?" Maka bagaimana dengan yang terbunuh? Yani kenapa dia juga masuk neraka? "Qal innahu kana harisan ala qatli sahibih." Sesungguhnya dia yang terbunuh itu harisan, dia juga berambisi mau membunuh juga, ala qatli sahibih. Jadi dia walaupun tidak berhasil membunuh, tapi dia sudah berusaha untuk membunuh, dia sudah mengangkat senjatanya, dia sudah melakukan tindakan-tindakan upaya pembunuhan walaupun tidak berhasil. Ya. Jadi dia juga masuk neraka. Maka dari itu, ya, seorang yang ingin melakukan kejahatan kalau sudah seperti itu, dia tetap berdosa walaupun tidak sampai melakukan kejahatannya. Ya. Nah, berbeda dengan apa? Berbeda dengan sekedar terpikir mau berbuat jahat, lalu dia sadar sehingga mengurungkan perbuatan jahatnya. "Saya enggak jadi." Kenapa? Dosa itu. Walaupun sudah terbesit ingin, tapi dia urungkan karena dia sadar. Ini malah dapat pahala. Ya. Tapi kalau ingin dan sudah melakukan usaha, kemudian tidak melakukan karena terhalangi, maka ini dapat dosa. Nah, baik. Jadi di sini Abu Bakrah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tidak ikut-ikut berperang ketika itu. Ya. Dan ini memang sikap mayoritas para sahabat. Ini hal yang penting dalam bab ini, yaitu ketika terjadi beberapa kekacauan di antara para sahabat ketika itu. Ini Yaumul Jamal dan yang lain ada perang Siffin, yaitu Ali dengan Muawiyah. Pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ya. Nah, para ulama rahimahumullah menjelaskan, atau sebagian ulama menjelaskan, para sahabat mayoritasnya tidak ikut Dan ini sikap yang paling tepat, ya, atau sikap yang benar, tidak ikut. Ya, ada yang aqrabu ta'ifataini ilal haq, ada yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, itu tingkatan di bawahnya. Ya. Tingkatan yang ketiga, dia golongan yang salah dalam kasus ini. Walaupun insyaallah dapat pahala karena ijtihad yang salah. Bukan karena menyengaja salah. Bukan karena tanpa ilmu. Ya. Seperti golongan Muawiyah radhiyallahu an, ya. Disebut dalam hadis Nabi, ya Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Yang membunuhmu adalah kelompok yang baghiyah. Ternyata dari golongan pasukannya Muawiyah. Jadi di sini sekali lagi kita tekankan sekedar untuk mengetahui bahwa ya, sikap yang paling tepat ketiga itu adalah menjauh daripada pertempuran. Ini qital antara muslimin. Ya. Yang kedua disebut oleh Nabi, aqrabu ta'ifataini ilal haq. Ya, dan yang ketiga yang salah. Namun mereka tidak boleh kita cela. Kita tetap mendoakan kebaikan untuk mereka karena mereka mujtahidun, orang-orang yang berijtihad dengan ilmu, dan yang berijtihad dengan ilmu tetap dapat pahala. Ya, tidak boleh kita berkata dengan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Nah, ini maksud daripada Al-Bukhari rahimahullah. Di samping ayat itu jelas, beliau menyebut dalam ayat bahwa Allah masih menamai mereka mukminin. Ya, masih menamai mereka mukminin. Yang kedua, di sini terjadi iktital antara dua kelompok tersebut. Nah, apakah kita mengatakan mereka kufar? Gimana dikatakan kufar seperti itu? Yang satu Ali dan beberapa sahabat yang bersama beliau dan pasukannya, yang satu Ummul Mukminin Aisyah dengan Zubair dan siapa? Talha dan orang-orang mengikutinya. Mereka mau dikatakan kufar? Ya. Tidak mungkin. Mereka mukminun. Ya. Mereka mukminun dan tetap pada tingkatan yang tinggi dalam iman. Ya, kita meyakini yang seperti itu, kedudukan-kedudukan tinggi pada para sahabat tersebut. Ya, nah ini menunjukkan bahwa seorang yang melakukan dosa, ya, ketika itu dosa yang bukan kemurtadan, mereka tetap masih dalam lingkup mukminin. Apalagi kalau seperti yang kita sebutkan ini, mereka karena ijtihad sehingga dikatakan dosa pun tidak, mereka tidak berdosa. Ya, yang ijtihad dan benar dapat dua pahala, dan yang ijtihad kemudian keliru dapat satu pahala. Ya. Wallahu a'lam.